Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين كمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Ishratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada hadis yang berikutnya, masih dalam bab al-ghirah, masih dalam bab kecemburuan. Qala akhbarani Ibrahim ibn Yunus ibn Muhammad Harami huwa laqabuhu. Qala haddathana Abi qala haddathana Hammad ibn Salamah an Thabit an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kanat lahu amatun yata'uha falam tazal bihi Aishatu wa Hafsa حتى حرمها على نفسه فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية dalam surat At-Tahrim. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanadnya sampai kepada Anas radiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW kanat lahu amatun, beliau memiliki budak perempuan, yata'uha, yang beliau memperlakukannya seperti istri, yakni menggilirinya seperti istri. Yata'uha mananya yujami'uha, menjimainya seperti layaknya seorang istri. Falam tazal bihi Aisyatu wa Hafsah, dan terus Aisyah dan Hafsah membujuk Nabi SAW agar tidak lagi mendatangi budak tersebut. Hatta harramaha ala nafsih, sampai kemudian Nabi pun mengharamkan atas dirinya menjimai budak perempuan tadi. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun azza wa jal menurunkan ayatnya, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik ila akhiril ayah. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Ila akhiril ayah, di dalam surat At-Tahrim di ayat pertama. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis ini menceritakan tentang budak perempuan milik Rasulullah SAW yang dihadiahkan oleh sahib al-Iskandariyah, Raja Iskandariyah, yaitu Muqawqis. Namanya Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah. dia adalah salah satu yang sempat melahirkan anak Rasulullah SAW, yaitu Ibrahim, yang kemudian wafat pada waktu atau bertepatan dengan terjadinya gerhana. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya gerhana ini tidak berkait dengan kematian seseorang ataupun dengan kehidupan seseorang. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu itu sahib al-Iskandariyah al-Muqawqis mengutus hadiah-hadiah yang banyak. Di antaranya disebutkan Mariyah al-Qibtiyah diberikan hadiah budak bernama Maria dan saudara perempuannya yang bernama Sirin, dan diberi pula dengan 1,000 mithqal emas wa 20 thauban dengan 20 pakaian yang layyan yang lembut, wa baghlah dengan seekor bighal dan keledai ila akhirih, dan sekian banyak hadiah-hadiah dari dia, di antaranya adalah Maria. Diriwayatkan bahwa Maria ini baydaun jamilah. Dia berkulit putih dan sangat cantik. Jamilatun ja'dah. Dia cantik dan rambutnya bergelombang. Rasulullah SAW menyukainya. Dan itu barakallahu fikum dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW menjadikannya atau jadikannya sebagai budak dalam keadaan beliau memperlakukannya seperti istrinya. Maka tentunya sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa wanita dan para istri memiliki kecemburuan. Maka Hafsah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, terus membujuk Nabi SAW agar beliau tidak lagi mendatangi Maria karena dia seorang budak. Ikhwan ibn a'azakumullah, sempat Rasulullah SAW menyatakan kalau begitu aku tidak akan mendatanginya lagi. Bahkan disebutkan dengan sumpah. Sampai kemudian Allah turunkan ayatnya yang berbunyi, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu hanya karena mencari keridhaan istri-istrimu? Maka dengan ayat ini Rasulullah SAW membatalkan sumpahnya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bagaimana untuk membatalkan sumpahnya, yaitu diawali dengan ayat qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah sudah mengajarkan dan mewajibkan pada kalian bagaimana membatalkan sumpah-sumpah kalian. Ikhwani fi dinillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maria al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha ketika dihadiahkan dalam keadaan tidak muslim, tapi kemudian dia masuk Islam dan baik Islamnya. Demikian pula saudarinya masuk Islam dan bagus Islamnya. Demikian pula ada saudaranya yang laki-laki yang walaupun agak terlambat tapi tetap juga masuk Islam radhiyallahu taala anhum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya faedah hadis ini yang pertama adalah apa yang berkait dengan pembahasan, yaitu kecemburuan. Bagaimana kecemburuan membawa istri-istri Nabi untuk membujuk Nabi agar jangan lagi mendatangi budaknya. Padahal di dalam agama, di dalam Islam, bahwa budak hamba sahaya itu halal. Barakallahu fikum. Kalau dia melahirkan, maka dia menjadi ummul walad, ibu dari anak majikannya. Barakallahu fikum, dijuluki dengan ummul walad. Barakallahu fikum, yang kedua dari faedahnya selain kecemburuan yang wajar terjadi pada para istri, yang kedua adalah tentunya apa yang sudah kita singgung barusan, halalnya budak perempuan. Dari itu ketika ada perbudakan. Hari ini alhamdulillah tidak ada lagi perbudakan-perbudakan, dan bisa disamakan dengan perbudakan adalah tawanan-tawanan perang. Itu pun tentunya ada hukum-hukum tersendiri yang akan dibahas di dalam pembahasan khusus di dalam babnya barakallahu fikum. Yang ketiga, barakallahu fikum, kita lihat dari hadis ini tentang ayat yang turun. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Sudah kita singgung pada hadis-hadis yang lalu bahwa ayat ini turun tentang masalah madu.

adalah diberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Sehingga tentunya walaupun salah satu istrinya sedang sakit dan dia butuh biaya banyak untuk membiayai istri tersebut, maka istri yang lain tentunya tetap membutuhkan makan khususnya ya. Walaupun yang lain mungkin bisa ditunda, tapi makan tidak bisa ditunda. Ini satu. Yang kedua, barakallahu fikum, saya nasihatkan kepada para istrinya tadi, sebagaimana ucapan suami tadi, mengertilah keadaan suaminya. Sehingga kalau memang kamu masih punya untuk makan, masih ada beras, masih ada sesuatu yang bisa dimakan, sabarlah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan pada istrinya, dan kemudian Allah berikan rezeki kepada suaminya, sehingga kembali normal seperti semula, kembali. Sehingga butuh kesabaran pada sang istri. Kalau kalimatnya menuntut hak, saya katakan na'am, itu hak. Tetapi tetaplah kita memiliki pengertian satu sama lain. Dalam keadaan kita tahu kalau suaminya dalam keadaan susah, mestinya kalau bisa kita bantu, kita bantu. Bagaimana seorang istri bisa membantu? Banyak cara untuk bisa membantu suaminya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya, jika ada orang pertama memberikan kepada orang kedua sejumlah barang untuk dijual kembali, dalam keadaan orang kedua belum membayar atau masih berhutang, kemudian orang kedua menjual barang-barang tersebut dengan mengambil untung, kemudian setelah dia dapat uang itu dari penjualan tersebut, dia melunasi barang tersebut dengan cara mencicil, dan orang pertama mengetahui sistem jual beli orang kedua, bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Perlu diulangi. Jika ada orang yang pertama memberikan kepada orang kedua, sejumlah barang untuk dijual kembali. Baik, terus. Dalam keadaan orang kedua belum membayar atau masih berhutang. Ya. Kemudian orang kedua menjual barang-barang tersebut dengan mengambil untung. Ya. Kemudian baru setelah. Disuruh tapi kan? Iya. Iya, terus. Kemudian baru setelah dia dapat uang dari penjualan tersebut, dia melunasi barang tersebut dengan cara mencicil. Dan orang pertama mengetahui sistem jual beli orang kedua. Ridho maksudnya? Iya, ridho. Orang pertama pemilik barang kan? Iya, betul. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Mengapa? Karena orang kedua menjual barang-barang tersebut disuruh oleh orang pertama. Jadi, barakallahu fikum, sepertinya perlu kita tahu bahwa seorang menjual barang yang bukan miliknya itu dilarang. Artinya tidak boleh seseorang menjual apa yang bukan miliknya, dikecualikan kalau disuruh oleh pemilik. Satu. Kedua, kalau hanya menghubungkan saja penjual dan pembeli, maka dia hanya mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak karena jasanya mempertemukan penjual dan pembeli. Barakallahu fikum. Yang ketiga mirip dengan yang pertama, yaitu sales. Jadi dia diberikan barang tadi untuk dijualkan, tapi dia tidak mendapatkan keuntungan dari barang tersebut, tapi keuntungannya dengan gaji. Jualkan ini semua, nanti saya kasih kamu tiap bulan sekian. Berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi yang ditanyakan, tolong jualkan ini, kamu dapat untung, kalau sudah laku berikan pada saya sekian. Enam. Wallahu ta'ala alam. Tetapi kalau bukan karena disuruh, maka tidak boleh seseorang dengan seenaknya menjual barang orang lain. Wallahu alam. Kemudian Ustaz ingin bertanya, bagaimana menghadapi seorang suami yang seleranya tinggi dan tidak bisa menundukkan pandangan? Apakah boleh istri minta cerai karena selera suami yang tinggi dan tidak bisa menundukkan pandangan, sering melihat-lihat yang tidak pantas di HP dan yang lain? Dalam keadaan suami sering mencela dan merendahkan fisik istrinya, dan istrinya sering sakit hati hanya tertahan dan berusaha bersabar, bolehkah istri minta cerai karena khawatir terhadap anak-anak dan dirinya karena suami kurang bertakwa, karena ingin sekali menjadi lebih baik setelah berpisah? Memang penyakit penyakit yang sering terjadi yang membuat keretakan di rumah tangga adalah ketika salah satu atau kedua-duanya, suami dan istri, tidak bisa menundukkan pandangan. Bahkan mencari fitnah-fitnah

makanan satu orang cukup dua orang. Artinya kalau engkau bisa menghidupi dirimu sendiri, engkau bisa menikah. Kalau engkau bisa menghidupi dirimu sendiri, berarti engkau bisa menikah. Artinya bisa makan berdua yang kamu tadi makan sendirian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian pertanyaan yang mirip dengan yang sebelumnya, bagaimana hukum pasangan suami istri yang berhubungan suami istri dalam keadaan mereka tidak sadar kalau sang istri sedang mengalami haid? Qadarullah wa syaa fa'al. Ya sudah terjadi. Mudah-mudahan maaf karena dia tidak tahu. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana seharusnya sikap kita saat mengajak suami kita untuk pindah ke tempat tinggal lokasi yang lebih memungkinkan seperti pondok atau ma'had dengan tujuan agar keluarga dapat pendidikan yang baik di lingkungan terutama buat anak-anak. Namun sang suami menolak dengan alasan orang tuanya tidak mengizinkan. Jazakumullah khairan. Seorang istri harus tetap taat pada suaminya. Barakallahu fikum. Artinya hanya bisa mengusulkan kepada suami. Adapun keputusan tangan suami dan sang istri harus taat. Seorang wanita idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha. Seorang wanita yang sudah salat lima waktunya, sudah puasa bulan Ramadannya dan kemudian taat suaminya, maka dipersilahkan masuk ke dalam jannah min ayyi abwabi tsamaniyati syaat. Maka silahkan masuk ke dalam jannah dari pintu manapun yang delapan. Ini keistimewaan seorang wanita. Yang penting taat pada suaminya. Ini setelah taat pada Allah, salat lima waktunya, puasa bulan Ramadannya, maka selebihnya taat pada suaminya. Maka dia akan dipersilahkan masuk dalam jannah. Sehingga silahkan bermusyawarah, silahkan mengusulkan, silahkan berdiskusi, tetapi keputusan pada tangan suami, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan sang istri hendaklah taat kepada suaminya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas kajian kitab Isra dan Nisa dan juga jawaban yang diberikan. Semoga memberikan kepada kita manfaat yang besar. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian kitab Isra dan Nisa dalam indahnya keluarga sakinah. Semoga memberikan kepada kita manfaat yang besar untuk kita membina rumah tangga di atas sunnah Nabi Muhammad SAW yang begitu indah dan menenteramkan hati. Dan kami untuk diri mohon maaf atas salah dan kurangnya. Al-Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.